tonight and join with us Kompas Likers Manado. Enjoy with us Kompas Likers Manado. Remix. Sudah terbiasa terjadi santai, kemana sanggup bisa lagi buku saja. Apakah mau lebih susah, mereka semua menghilang. Temanku semua pada jahat tante. Kadang-kadang semua pada jahat tante. Semua pada jahat tante. Kadang-kadang menyanyi, tambah lagi gamelan, tambah lagi main muda, tambah lagi Aisyah, tambah lagi gamelan, tambah lagi main muda.